Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan kajian kita di dalam kitab Subulus Salam, di mana kita telah membahaskan mukaddimah kitab ini ataupun asal kitab ini, iaitu kitab Bulughul Maram, dan juga telah kita baca dan menghuraikan hadis yang pertama daripada kitab ini, iaitu kitab Taharah. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW telah bersabda tentang air laut, bahawa ia adalah suci airnya dan halal bangkainya. Jadi kita ingat lagi bahawa hadis ini asalnya datang daripada satu soalan daripada para sahabat yang menaiki perahu dan berlayar di lautan, dan mereka hanya membawa sedikit air. Jika mereka berwuduk dengan air tersebut, niscaya mereka akan kehausan. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa natawadda'u bima'il bahar? Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Maka Nabi SAW pun menjawab bahawa airnya suci dan bangkainya halal. Jadi telah kita terangkan tentang faedah daripada hadis tersebut. Sebagai ulang kaji sedikit, bahawa ulama telah mengambil daripada hadis ini bahawa air itu terbagi kepada tiga bahagian. Bagaimana? Iaitu daripada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu, iaitu air itu suci. Airnya suci, yakni air laut itu tahur. Dan lafaz tahur itu ada tambahan kalimah di situ ataupun huruf di situ, bukan setakat tahir sahaja, maka ia menunjukkan bahawa ia mensucikan. Jadi ia adalah alat untuk mensucikan. Dan kalaulah air itu suci saja, maka cukup Nabi SAW mengatakan huwa tahiru ma'uhu, ia adalah suci airnya. Tapi ini adalah suci lagi mensucikan. Jadi air ada tiga bahagian kata mereka, iaitu air yang suci mensucikan, air yang suci saja tapi tidak mensucikan, dan satu lagi adalah air yang tidak boleh mensucikan kerana ia najis. Itu dalil bagi pendapat tersebut. Dan telah kita terangkan ataupun akan kita insyaAllah pada kesempatan menerangkan tentang pembahasan air ini, bahagian air ini. Kemudian telah kita terangkan juga tentang bahagian yang terakhir daripada sabda Nabi SAW tentang bangkai laut, bahawa Nabi SAW telah menghalalkan bangkai laut. Maitah tu telah kita terangkan, yakni binatang yang mati di dalam laut, iaitu binatang yang hidup di dalam laut, yang tidak boleh hidup di luar laut, yakni ataupun di atas air. Dan telah kita terangkan pembahagian binatang, ya, iaitu ada binatang yang hidup di darat. Jadi kalau yang hidup di darat ini mati, kalau kita jumpa di lautan ataupun dekat dengan lautan di tepi pantai, apakah halal kita makan? Maka jawabnya apa? Asalnya tidak. Asalnya tidak. Melainkan dia adalah binatang yang tidak perlu kita sembelih. Tapi binatang darat semuanya perlu disembelih, melainkan ada pengecualiannya. Jadi kalaulah ayam ataupun itik sekalipun, walaupun itik tu boleh berenang di atas laut, dia tak boleh tinggal di dalam laut selama-lamanya. Jadi kalau dia mati di atas laut, maka haram kita makannya. Itu bukan termasuk bangkai laut. Baik. Jadi lagi satu jenis binatang adalah apa? Binatang yang hidup hanya di dalam laut, seperti ikan, sotong dan aneka jenis binatang laut. Jadi ini kalau kita jumpa mati di dalam laut ataupun di atas laut atau di tepi pantai, maka semuanya boleh kita makan. Jadi bagi kita kepada satu lagi jenis binatang, iaitu binatang yang hidup di dalam laut dan juga ia boleh hidup di luar laut ataupun di luar air. Jadi yang ini apa hukumnya? Siapa ingat lagi? Air yang hidup di dua alam, dia boleh hidup di dalam air dan di luar, di daratan. Seperti katak, seperti penyu dan apa jugalah, kadang-kadang ketam, kadang-kadang buaya dan sebagainya. Jadi boleh tak kita makan kalau kita jumpa dia mati di atas laut ataupun di luar? Jadi jawabnya, kita kena lihat binatang ini. Ada beberapa pendapat tentang binatang tersebut. Kalau ia hidup, satu mengatakan bahawa kita jadikan dia seperti binatang, binatang darat, kerana kita ragu-ragu dia adalah bangkai laut ataupun tidak. Jadi asalnya dia adalah binatang darat, kita ragu-ragu dia binatang laut ke tidak, masuk dalam hadis al-halalu maitatuhu ataupun tidak, jadi kita jadikan dia haram. Jadi semua kita ragu-ragu kan, kita jadikan dia haram. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, kita jadikan dia semua binatang, binatang laut. Itu satu juga pendapat. Pendapat yang ketiga ambil jalan tengah, iaitu apa? Dia lihat kat mana dia banyak hidup, kat mana dia dia banyak hidup. Kalau dia banyak hidup di laut, maka dia dihukum sebagai binatang laut, halal bangkainya. Kalau dia banyak hidup di darat, maka itu hukum dia sebagai binatang darat. Jadi itu kita dah katakan pendapat yang terpilih, kerana ia lebih lebih adil, tetapi lebih susah nak kena pastikan tentang binatang tersebut. Jadi kalau kita tak pasti, baik kita tinggalkan. Penyu boleh makan ke tidak, buaya boleh makan ke tidak, katak boleh makan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab binatang lain banyak dalam laut. Boleh kenyang punya insya-Allah. Ikan aja macam-macam ikan, kerang, kupang dan seterusnya. Takkanlah itu juga kita nak makan, anjing lautlah dan seterusnya. Ha, itu lebih selamat. Walau bagaimanapun, siapa nak ikut pendapat, asal dia tahu dalilnya, itu tidak mengapa insya-Allah taala. Jadi kita teruskan pada hadis malam ini, saya rasa semua dah ada, iaitu hadis yang kedua. Wa an Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', akhrajahu ats-tsalatsa wa shahahahu Ahmad. Yang maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ats-Tsalatsah. Jadi siapa tu Ats-Tsalatsah? Ingat lagi? Jadi kalau ingat tujuh nama perawi itu, kita ingatlah mula dengan imam apa? Ahmad, lepas tu Bukhari, Muslim, lepas tu Abu Daud, lepas ni At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Kalau akhrajahu arba'a, makna yang sunan, yang empat yang bawah tu. Kalau tiga aja kita kena potong yang bawah. Yang Ibn Majah tak ada masuk, jadi tinggal Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dan ia disahihkan oleh Imam Ahmad. Kalau disahihkan oleh Imam Ahmad, maknanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, mungkin itu kemungkinan. Tapi yang penting Imam Ahmad telah mensahihkannya. Dan sengaja Ibn Hajar Al-Asqalani membawakan hukum seorang imam hadis terhadap hadis ini, kerana hadis ini ada pembahasan tentang sanadnya. Jadi kita lihat di dalam kitab 10 salam ini tentang perawinya. Perawinya adalah Abu Sa'id. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khasraji Al-Ansari. Jadi kalau dia orang Ansari, maknanya dia orang Mekah ke Madinah? Dia orang Al-Madinah. Al-Ansari nisbah kepada Al-Ansar, yang ini plural untuk orang yang menolong. Jadi Nasir Al-Ansar, sebab mereka ni menolong Rasulullah SAW. Mereka lah yang berjanji kepada Nabi SAW dalam Bai'atul Aqabah pada musim haji, bahawa mereka akan mempertahankan Nabi SAW dengan jiwa mereka, dengan anak mereka, dengan isteri mereka, dengan harta benda mereka. Baik, jadi itu janji mereka. Jadi mereka tunggu Nabi SAW diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Jadi demikianlah jasanya orang-orang Al-Ansar. Dan Al-Khudri pula dinisbahkan kepada Khudrah, salah satu suku Ansar, sebagaimana dalam kamus. Baik, Al-Zahabi berkata, Imam Zahabi seorang ulama hadis dan masyhur tentang membahaskan atau menceritakan tentang perawi-perawi dan ulama-ulama. Beliau mempunyai kitab yang besar, iaitu Siyarul A'lamun Nubala. Dia berkata, beliau ini yang Abu Sa'id termasuk ulama para sahabat yang menyaksikan Bai'ah Asy-Syajarah. Bai'ah Asy-Syajarah tu bai'ah di bawah pohon. Pohon mana? Pohon Hudaibiyah. Hudaibiyah tu dekat di Jeddah sekarang ini. Jadi di antara awal yang masuk Islam dan orang yang menyaksikan bai'ah Hudaibiyah itu dijanji oleh Allah SWT akan masuk syurga. Dan beliau ini banyak meriwayatkan hadis dan memberikan fatwa dalam beberapa waktu. Dan Abu Sa'id meninggal pada awal tahun 74 Hijrah dalam usia 86 tahun mengikut sebahagian ulama, dan banyak meriwayatkan hadisnya. Sekelompok sahabat meriwayatkan hadis darinya, dan dia memiliki 84 hadis dalam kitab As-Sahihain. Apa kitab As-Sahihain? Kitab Al-Bukhari dan Muslim. 84 hadis. Saya kira dah bagus ni. Dah ada hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim. Baik. Dan Abu Sa'id masuk Islam selepas Uhud, dan kemudian dia diikut serta dalam semua peperangan Rasulullah SAW. 12 peperangan Rasulullah SAW selepas itu radhiyallahu anhu. Dan tafsir hadis ini, yakni bagaimana hadis ini, hukum hadis ini sahih, dhaif. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang tiga tadi kita sebutkan, iaitu para penyusun kitab Sunan, melainkan Ibnu Majah. Sebagaimana yang sudah diketahui ya, dalam rumusnya, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dalam Mukhtasar As-Sunan, Al-Hafiz Al-Mundhiri berkata, sesungguhnya sebahagian mereka mengomentarinya, dan diceritakan dari Imam Ahmad bahawa dia berkata hadis sumur buda'ah sahih. Jadi siapa kata hadis ini sahih? Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan At-Tirmidhi juga menghukumkan hadis ini sebagai hasan sahih. Jadi hasan sahih. Dan Abu Usamah menganggap baik hadis ini. Tidak ada hadis Abu Sa'id mengenai sumur buda'ah yang lebih baik dari yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Hadis ini diriwayatkan lebih dari satu jalur dari riwayat Abi Sa'id. Jadi ada lebih dari satu jalur yang sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ia bukan hadis sendirian. Ya, ada banyak riwayat dia menunjukkan ia adalah hadis yang kuat. Dan kita tahu bahawa ulama yang mutaakhirin antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga telah mensahihkan hadis ini. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis ini apa dia? Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Tahur, kita dah terangkan makna tahur, macam sahur, macam fatur, iaitu benda yang dibuat berwudu. Benda yang dibuat bersuci. Seperti sahur, makanan yang kita buat makan sahur. Adapun waktu sahur, lain cerita, ini makanannya. Jadi itu adalah air yang boleh dibuat bersuci. Tetapi hadis ini mempunyai sebab. Yang ini sebab urutnya adalah yang terdapat di dalam kitab ini. Jadi yang ini kita akan syarah sikit, iaitu sebab turunnya hadis ini. Jadi hadis ini komplitnya macam gini yang ada dalam kitab, iaitu Nabi SAW telah ditanya, apakah kami boleh berwuduk dari sumur buda'ah? Ini satu riwayat. Apakah kami boleh berwuduk dari sumur buda'ah? Satu lagi riwayat mengatakan, apakah engkau wahai Rasulullah berwuduk dari sumur buda'ah, perigi buda'ah? Afana tawadda'u min bi'ri buda'ah? Afata tawadda'u min bi'ri buda'ah? Wahia bi'run yutrahu fiha al-hiyyad wa lahmul kilabi wan natnu. Sedangkan dia adalah sumur tempat membuang kain-kain bekas haid, bangkai anjing dan barang-barang busuk. Maka beliau menjawab hadis yang tadi, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai', tak ada apa yang menajiskannya. Jadi kalau kita lihat hadis ini mempunyai sebab, bukan semua air suci. Tapi air yang datang soalan tentangnya, iaitu air apa? Air perigi buda'ah. Air perigi buda'ah ni air kat mana? Perigi buda'ah ni perigi kat mana? Maka siapa yang tahu duduk di Madinah ataupun pernah baca, dia dapat tahu bahawa perigi buda'ah tu adalah satu perigi sebuah tempat dekat dengan Masjid Nabi. Sekarang namanya Sultanah, tapi sekarang dah tak ada lagi. Pernah dibuatkan tahfiz Quran kat situ, kemudian dipecahkan, kemudian dibuatkan kelab adab. Dan bila dah dibesarkan masjid, dah lama dah tak ada. Jadi itu bi'ir buda'ah. Dan sebahagian ulama' mengatakan bi'ir buda'ah inilah antara perigi-perigi yang airnya boleh diminum oleh orang. Kerana di Madinah bukan ada banyak sumber air yang boleh diminum. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab tu kalau kita ingat cerita Fadilat Uthman bin Affan radhiyallahu an, Nabi SAW tanya, siapa yang nak beli perigi, perigi apa? Roma, perigi Roma. Perigi Roma ni juga satu perigi di kawasan Madinah. Jadi Uthman bin Affan radhiyallahu an telah pergi dan berjumpa kepada Roma. Siapa tu Roma? Bukan Roma kat Itali, Roma nama orang, orang Itali, orang Yahudi, eh. Belum ada orang Itali kat Madinah waktu tu. Jadi ini orang Yahudi dan dia ada sumur. Sumur ni namanya sumur Roma dan dia kerja dia menjual air. Dia jual air. Jadi Nabi SAW tanya, ada tak sahabat nak beli perigi perigi Roma ni, kemudian apa? Kemudian berikan percuma kepada orang-orang Islam di Madinah. Kita memerlukan air. Ini menunjukkan bahawa tak banyak tempat apa ni air di kawasan Al-Madinah. Kemudian Uthman minta dia, Uthman kata boleh guna mahal sangat. Uthman bin Affan beli separuh saja. Jadi orang tu tanya, macam mana kita nak separuhkan apa ni perigi ni? Kita letak ke tembok ke, kita bagi dua. Uthman bin Affan kata tak payah. Satu hari aku ambil daripada air ni, satu hari kau ambil. Maka gitulah berlaku. Jadi bila turn Uthman bin Affan, dia pun kata, wahai orang Madinah, mari sini, ambil air sebanyak-banyak yang kamu suka, sebab banyak kamu suka, daripada perigi ini, hari ini korang punya fee, fee sabilillah, free. Jadi bila besoknya, datangnya giliran si Yahudi, si Roma itu, dah tak ada air lah, hampir tak ada. Begitu berlaku, lama-lama dia pun bosan, sudah lah, korang ambil, sudah. Akhirnya apa? Diserahkan kepada orang-orang Islam. Jadi Uthman bin Affan wakafkan perigi Roma itu untuk orang-orang Islam. Dan sampai sekarang ada orang wakafkan air, wakafkan air kepada untuk orang-orang orang awam. Kita tak pernah dengar orang wakafkan air. Mungkin ada kat sekolah-sekolah lah. Tapi kalau di Madinah sekarang ni, di Mekah, kita keluar jalan macam rumah teres tu kan. Nanti kat luar ada orang letak apa? Letak apa ni, water cooler, awak boleh minum free. Dia kasih apa? Dia kasih percuma. Tak payah bayar. Itu antara kebaikan. Lagi-lagi kalau musim panas, kadang-kadang jalan-jalan tak ada air, awak boleh pitam eh, kalau tak ada air. Jadi alhamdulillah ada orang yang nak dapat pahala, dia apa ni, air daripada rumah dia tu, dia sejukkan, dia kasih orang minum. Jadi itu telah dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebab itu antara fadilat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baik, jadi itu perigi budha'ah. Dan perigi budha'ah ni berapalah ataupun bagaimana keadaannya? Maka kalau kita lihat dalam hadis ini, bahawa sahabat-sahabat kata, sahabat-sahabat hairan, macam mana engkau wahai Rasulullah boleh berwuduk dengan air perigi budha'ah ini? Sebab apa? Sebab itulah tempat yang dibuangnya kain-kain bekas haid dan juga bangkai anjing dan barang-barang yang busuk, an-najnu. Jadi ada najis kat dalam perigi ni. Macam mana kita boleh pakai berwuduk? Macam mana kau ya Rasulullah boleh pakai berwuduk? Dalam lapas-lapas lain, Nabi SAW diberikan air tu untuk dipakai, untuk diminum ataupun untuk berwuduk dengannya. Jadi sekarang kita dah nampak sikit gambaran perigi ni. Perigi ni bukan perigi bagus, bersih apa semuanya, tapi perigi ni masuk barang-barang yang najis. Cuma satu persoalan, takkanlah sahabat-sahabat ni campakkan kain haid lah, lepas tu bangkai anjing dan kotoran ke dalam perigi. Apa hukum barang-barang najis kat dalam perigi, tempat air orang nak pakai minum, nak mandi, nak berwuduk? Hukumnya berdosa. Baik. Orang kata ni mungkin Yahudi yang buat. Takkanlah Yahudi je lah yang buat kan. Ini tempat umum. Jadi kita tahu bahawa sahabat tak mungkin buat demikian. Ini dosa besar. Dan mereka sendiri perlukan air. Tempat tak banyak air. Jadi bagaimana boleh datangnya najis kat dalam perigi budha'ah? Ulama mengatakan sebab perigi itu adalah di kawasan yang rendah. Jadi bila kena tiup angin, tak mustahil najis itu masuk kat dalam. Ataupun bila hujan misalnya, ditiup ataupun dia apa ni, dia akan mengalir dan dia akan masuk kat tempat yang rendah tu dalam perigi. Bukan macam cerita perigi buta eh, dia ada orang betapa, orang campak lah. Orang campak kotoran, tidak, sahabat-sahabat tak buat macam itu. Jadi ada najis kat dalam situ. Baik, apa yang ada kat dalam? Kain-kain haid. Jadi zaman dahulu dah ada kain-kain haid ni eh. Cuma tak ada jenama je. Baik, jadi bila sahabat tanya, ada kain hit kat situ, apa yang buat dia najis, apa yang buat dia kotor? Darah hit. Dan ini salah satu dalil bahawa darah hit itu kotor. Itu kefahaman sahabat. Lagi satu, bangkai anjing. Walah mulkilah. Jadi bangkai anjing ada juga kat dalam, menunjukkan bahawa anjing itu adalah najis. Satu lagi dalil. Ada dalil lain lah. Saya akan dibahaskan pada tempatnya. Dan barang-barang busuk yang lain. Yang ini bila kena dekat air itu boleh jadi busuk. Tapi apa jawab Nabi SAW? Nabi kata ini air ataupun sesungguhnya air itu bersih. Sama ada maksud Nabi SAW sesungguhnya air al-ma balik kepada al-mu'arraf yang mazkur, iaitu air hudha'ah tadi yang ditanya, itu bersih, ataupun semua air asalnya bersih dulu boleh. Tahurun la yunajjisuhu syai', tak ada apa yang boleh menajiskannya. Sebab Nabi SAW tengok air yang diberikan kepada Nabi SAW, tak ada apa-apa pun yang kamu cakap, tak ada darah, tak ada najis ataupun daging anjing ataupun bangkai anjing. Jadi Nabi SAW tak herankan apa yang ada kat situ, yang penting sekarang ni bersih ke tak bersih. Jadi Nabi SAW kata la yunajjisuhu syai', kalau ada pun dia tidak menjejaskan sehingga merubahkan air yang aku nak pakai ni. Jadi ini satu hadis yang penting di dalam bab tahara, dalam bab al-miyah, dalam bab air. Baik. Jadi daripada hal ini terdapat pembahasan ulama. Kalau kita ada bekas air kemudian masuk ke dalam air tersebut, perkara yang asing daripada air tersebut, lain daripada air, bukan, dan memang ada air kemudian yang masuk tu daripada kawasan air tu, yakni pohon-pohon, daun-daun tu lah, kayu, itu tak kira. Sekarang yang asing daripada air tersebut, dan yang asing daripada air tersebut ni terbagi kepada dua perkara. Yang pertama, yang masuk dalam air itu, air perigi ke air apa, adalah barang yang bersih, barang yang suci. Seperti masuk gula, masuk garam, bersih kan? Atau masuk sabun, atau masuk minyak wangi dan sebagainya, atau masuk susu lah, atau masuk teh, masuk kopi, dia bersih. Satu lagi, masuk ke dalam air itu, dia adalah najis. Jadi sama ada baul, kencing, bangkai dan seumpamanya. Jadi apa hukum air tersebut? Kalau kita nak berpandukan dengan hadis ini. Jadi kalau dia masuk ataupun dimasuki perkara yang suci, apa masalah dia? Tak ada masalah. Jadi apa kita hukum dengan air tersebut? Kita tak hukum dia sebagai najis. Setakat itu kita boleh ambil daripada hadis ini, dia tak ada apa yang menajiskannya. Dan kedua, kalau masuk masuknya najis, kalau masuknya najis ikut hadis ini, apa dia pun tak ada apa-apa ke tak? Kalau bersih dah tak ada apa-apa, najis pun tak ada apa-apa, sebab Nabi SAW kata ma'utahur, masuk darah haid, masuk bangkai dan sebagainya, Nabi tetap kata apa? Bersih. Boleh tak kita faham macam tu? Air tak akan berubah sampai bila-bila. Zahir hadis tu macam gitu, tapi ketahuilah ulama tak faham macam tu. Jadi kita pergi kepada hadis berikutnya. Kita nak kena combine 2-3 hadis untuk kita dapatkan gambaran yang lebih tepat. Hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba. Dalam kitab taruh balagha, kita tukar kepada ghalaba. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibn Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa an yataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fih. Jadi hadis ini pula diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada yang dapat menajiskannya kecuali yang merubah bau, rasa dan warnanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan bagi Al-Baihaqi, air itu suci kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya disebabkan najis yang memasukinya. Binajasatin tahdutsu fihi. Baik. Jadi ini hadis yang kedua berkenaan dengan air. Kita akan ambil, insya-Allah kita akan ambil ada lagi satu hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh perawinya adalah Abu Umamah. Namanya dalam kitab mengatakan Sudai, dan Al-Bahili pula dinisbahkan kepada Bahilah. Nama ayahnya Ajlan. Abu Umamah pernah tinggal di Mesir, kemudian pindah dan tinggal di Hims, lalu meninggal di sana pada tahun 81 Hijrah, dan pendapat lain pada tahun 86 Hijrah. Ada yang mengatakan bahawa beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. Macam mana datang Syam? Kita tahu Mesir, Hims. Sebab Hims tu di mana? Di Syam. Jadi dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Syam. Maknanya ada lagi sahabat yang duduk di Syam sampai meninggal dunia. Bahkan banyak sahabat yang tidak meninggal dunia di mana? Di Al-Madinah. Dan sahabat-sahabat ini, mereka keluar daripada Al-Madinah membawa apa? Membawa ilmunya. Dan ilmu mereka adalah hadis yang mereka hafal. Dan mereka juga ulama, mereka ada fatwa dan sebagainya. Sebab itulah bagi mereka yang mengatakan bahawa kalau ulama-ulama Madinah telah berpendapat atau berfatwa sesuatu, maka kita mesti ikut. Sebab pendapat Al-Madinah tu mesti betul. Jadi apa jawab kita ataupun jawab ulama yang tak setuju? Mereka katakan, mana pula sahabat-sahabat bukan semua ada di Madinah. Ada ramai lagi sahabat di negara-negara lain di luar Madinah. Ada di Mekah, ada di Mesir, ada di Syam dan lain-lain lagi. Jadi mungkin, tentu kemungkinan besar mereka punya pendapat yang lain daripada ulama-ulama Madinah. Jadi bagaimana kamu boleh katakan yang pendapat Madinah tu hujah, ijma' dan sebagainya? Baik, itu tak sempatlah kita nak syarahkan hal ini. Macam orang kata sekarang ulama Madinah aja betul, boleh lah. Sebab kita keluar, kita belajar kat Madinah, atau yang belajar kat Mesir kata ulama Mesir aja betul. Yang belajar kat Syria kata ulama Syria betul. Ulama Siglap kata, atau orang Siglap kata ulama Siglap betul. Ulama Yishun pun sama. Tidak, lagi-lagi zaman sekarang ulama berselerakan di dunia. Jadi kita kena kaji pendapat masing-masing satu persatu hujah-hujahnya. Baik. Jadi Abu Umam Al-Bahili termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hadis ini, kedudukan hadis ini. Kalau kita ingat, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Lain-lain ulama tak keluarkan hadis ini. Dan kalau kita lihat hadis yang mula-mula tu Ibnu Majah pula tak keluarkan hadis ini, Ibnu Majah pula keluarkan. Dan apa kedudukan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah taala berbandingkan dengan ulama-ulama yang tujuh tu? Dia yang dia katakan yakni bukan dia ataupun kitab dia Sunan Ibnu Majah yang terakhirlah, yang terakhir. Disebabkan kitab itu tidak terpelihara daripada kesalahan-kesalahan ataupun hadis-hadis yang lama, bahkan hadis-hadis yang maudhu'. Walaupun itu adalah kitab yang baik sebenarnya, kitab Ibnu Majah. Baik. Jadi sebab itu bila dikeluarkan Ibnu Majah aja, kita jangan terus suka. Kita kena alamat Ibnu Majah. Sekarang kita dah tahu Ibnu Majah, kita kena check apa kata-kata ulama tentang hadis ini. Apalagi kalau kita jumpa hadis dikeluarkan oleh imam misalnya Ibnu Hibban, Imam At-Tabarani misalnya, ataupun jauh lagi Musnad Al-Firdaus Ad-Dailami dan nama-nama yang tak pernah dengar lagi. Itu cerita tentang fadilat amal macam ini, siapa buat gini macam ini, buat gitu macam itu. Lagilah kalau kita tahu sikit-sikit lah tentang nama-nama kitab, nama-nama ulama, kita kena apa? Kita kena berwaspada. Lagi-lagi kalau kitab Al-Firdaus Ad-Dailami. Ini kalau dekat kitab Ihya'ul-Muddin, banyak dikeluarkan hadis-hadis daripada Ad-Dailami ini. Dan ini kata ulama, oh kitab ni antara kitab yang parah. Bukan pasal dia ulama yang teruk sengaja nak letakkan kebohongan dalam kitabnya, tapi begitulah yang dia dapat adalah hadis-hadis yang lemah dan ditinggalkan. Jadi kita kena cek daripada ulama-ulama lain, mereka setuju ataupun tak setuju dengan hadis itu ataupun tidak. Dan hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ia didhaifkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ini seorang ulama besar. Dia adalah guru kalau kita katakan kepada Imam Muslim rahimahullah taala. Yang main-main dia kata dhaif. Baik. Dan Az-Zahabi berkata mengenai dirinya, siapa Abu Hatim ini? Abu Hatim adalah Ar-Razi. Banyak ulama daripada kawasan Ar-Razi. Imam Hafiz besar Muhammad bin Idris Ibn al-Mundir al-Hanzali, salah seorang ulama terkemuka, lahir tahun 195 Hijrah. Beliau menyanjungnya dan berkata, An-Nasa'i berkata beliau ini thiqah. Abu Hatim meninggal dunia pada bulan Syaban tahun 277 Hijrah dalam usia 82 tahun. Nah, itu beliau dalam apa, dalam bidang hadis memang hebat dalam jarah wa ta'dil. Dan beliau juga ada kitab tentang akidah. Kalau kita nak tahu akidah ulama-ulama ni, kita boleh baca dan kita tengok apa akidah mereka semuanya. Adakah mereka akidah syari ataupun tidak. Baik. Beliau mentaifkan hadis tersebut. Kenapa? Kerana berasal dari riwayat Rashid bin Sa'ad. Ibn Yunus berkata, dia adalah seorang yang soleh dalam agamanya, lalu ditimpa kelalaian orang-orang soleh. Jadi dia orang soleh dalam agamanya, bukan orang yang banyak buat maksiat. Jadi asalnya boleh dipercayai. Tapi dia ditimpa kelalaian orang-orang soleh. Orang soleh ni, dia tak berapa hati-hati terhadap riwayatnya. Bukan hafalan dia tak bagus. Bukan dia lalai, dia main-main dam ke main carom. Tak, sampai dia lupa hafalan. Tapi orang soleh dia banyak apa? Banyak solat, banyak puasa, apa semuanya. Dan dia tak cek siapa dia ambil hadis ni daripada siapa. Tak macam ulama-ulama hadis lain. Hati-hati, cek dulu siapa ni, siapa ni, siapa ni. Tetapi orang-orang soleh ni, dia ada kelalaian orang-orang soleh biasa. Jadi, maka rancullah hadisnya, lalu dia matruk. Maknanya dia ditinggalkan oleh ulama hadis. Ulama tak mau ambil hadisnya. Jadi itulah sebabnya hadis ini dhaif. Dan riwayat ini ataupun hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Siapa Al-Imam Al-Baihaqi? Dia adalah seorang hafiz, al-allamah dan syekh di Khurasan. Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain. Nama-nama ulama kita tengok sedap Abu Bakar, Muhammad dan sebagainya. Abu Bakar Ahmad Ibn Al-Husain. Dia memiliki karya-karya yang belum pernah ada yang menyamai sebelumnya. Beliau adalah seorang yang zuhud, wara' dan bertakwa. Telah mengembara ke Hijaz dan Iraq. Az-Zahabi berkata, karyanya hampir 1000 jilid. Baihaq adalah daerah dekat Naisabur. Dan Baihaqi, Imam Baihaqi ini kira champion mazhab Syafi'i. Champion mazhab Syafi'i dalam apa? Dalam bidang hadis. Kerana dia bermazhab Syafi'i daripada sudut fiqahnya. Dan ini biasa apabila terdapat mazhab-mazhab yang masyhur, macam tempat kita lah, mazhab masyhur tempat kita Syafi'i. Pergi Indonesia pun Syafi'i, pergi Malaysia pun Syafi'i, Brunei pun Syafi'i. Jadi takkanlah kita kat sini tak tahu belajar Hambali ke Hanafi kan. Sebab ulama biasanya adalah yang mengajar mazhab tersebut. Jadi begitulah ulama-ulama zaman dahulu, mereka mula belajar dengan mazhab-mazhab yang ada di kawasan mereka. Jadi beliau bermazhab Syafi'i daripada sudut fiqahnya. Dan oleh kerana dia ulama hadis, jadi dia akan keluarkan dalil-dalil untuk mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak sebutkan dalil, dia keluarkan dalil. Itu antara kelebihan Al-Imam Al-Baihaqi. Dan sedikit faedah, Al-Baihaqi ini mempunyai kitab di dalam akidah, dan kitab dalam dalail an-nubuwah, dan mempunyai kitab manaqib asy-Syafi'i, sebuah kitab yang penting meriwayatkan tentang kata-kata Imam Asy-Syafi'i, bukan hanya dalam fiqah saja. Baik, jadi ini adalah seorang hafiz al-Baihaqi. Jadi dia meriwayatkan al-ma'u tahur, air itu suci, illa an yataghayyara ta'muhu, melainkan jika berubah rihuhu, melainkan berubah baunya, atau ta'muhu atau launuhu, atau rasanya atau warnanya. Kemudian diatafkan binajasatin tahduthu fi, jadi berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya disebabkan apa? apabila di apabila jatuh padanya najis. Jadi air itu bersih, apabila masuk najis, berubahkan sifat yang tiga ini, maka barulah dia tidak bersih lagi, bila barulah dia tidak suci lagi. Imam An-Nawawi mengatakan para ulama hadis telah sepakat melemahkannya. Jadi hadis yang kita baca penat lelah ni, hadis dhaif. Yang mula-mula hadis dhaif, yang ini pun hadis dhaif, hadis dhaif. Siapa kata? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata semua ulama telah sepakat melemahkannya. Betul ke? Ulama ijma' melemahkannya. Tapi sebenarnya bukan seluruh hadis. Kalau kita baca lagi, maksudnya riwayat yang kedua. Hadis itu terbagi kepada dua bahagian, iaitu innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, kemudian melainkan yang mengubah warna, rasa dan apa tu baunya. Yang tambahan melainkan warna, rasa dan bau ni, ini yang lemah, disepakati oleh semua ulama. Adapun yang depan tu sahih. Antara yang sahihkan ialah Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Hazm rahimahullah ta'ala, Imam Tirmidhi dan lain-lain lagi. Jadi yang depan itu yang yang belakang tu yang da'in. Baik, jadi macam mana kita nak faham? Apakah hadis yang da'if ini daripada sudut sanadnya, ia juga da'if daripada sudut maknanya? Maka jawabnya adalah tidak, hadis ini walaupun lemah daripada sudut sanadnya, tapi daripada sudut maknanya sahih, maknanya benar. Bahkan ulama ijma' mengambil makna hadis ini. Dan ini satu faedah. Kita mungkin jumpa satu hadis sanad lemah, tapi maknanya betul. Maknanya kata buat baik kepada ibu bapa. Setakat tu betul lah. Tapi sanadnya tunggang langgang, pendusta dan apa semuanya. Hadis ini kita panggil hadis apa? Da'if lah. Da'if lemah. Maknanya Nabi SAW tidak apa? Tidak sabdakan hadis ini. Itu kita kena betul dulu. Jadi kita jangan nisbahkan hadis ini kepada Nabi SAW dosa. Man apa ni kadara alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di api neraka. Tetapi makna dia betul. Kita nak nafikan juga mentang-mentang sanad dia lemah. Tak boleh, makna dia betul. Jadi kita kena terima, kita kena pakai. Jadi kita kena ada dua angle dalam menangani ataupun melihat sesatunya hadis. Itu kita kena lihat. Sebab tu kalau kita lihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala bila dia mensahihkan ataupun menghasankan, orang pening. Orang ingatkan bila kalau dia cakap dhaif tu maknanya terus dhaif. Ataupun bila dia cakap sahih maknanya dia sahih 100% dan seterusnya. Tidak. Bila dia silap. Ada yang mengatakan bahawa kalau dia da'if mungkin dia sahih daripada sudut maknanya. Tidak. Kalau dah da'if, maknanya da'if seluruhnya dengan sanad dan matannya. Kalau dia kata da'if sanadnya, sanadnya je da'if, maknanya makna dia tetap betul, masih boleh pakai. Tapi kalau dia dah hukum da'if, awak jumpa Syekh Al-Albani cakap da'if, maknanya dia ikut kaedah ulama' muhadis. Bila kalau hukum dengan satu hadis da'if, maknanya semuanya lemah, makna pun tak boleh pakai. Kalau dia kata sahih, maknanya makna dan sanad dia semua boleh pakai. Kalau ada salah satu yang tak boleh digunakan, dia akan terangkan, dia akan detailkan. Di sini kita kena faham. Baik, walau bagaimana pun, hadis ini daripada sudut maknanya dipakai oleh ulama. Yakni air itu bersih selagi tidak diubah dengan najis. Salah satu daripada selagi najis tidak mengubah salah satu daripada tiga sifatnya. Ini kena hafal lah. Pertama apa? Baunya, kemudian rasanya, kemudian warnanya. Kalau dah berubah warnanya kerana najis, apa jadi air tersebut? Air itu jadi najis. Semua ulama kata macam itu. Mazhab apa pun cakap macam itu. Sama ada air itu sikit ataupun air itu banyak. Dan bila kita katakan air itu berubah, misalnya warnanya, mestikah air itu kalau masuk kat dalam itu apa? Taruhlah, kita minta maaf lah. Tahi lah satu. mesti kena hitam legam baru jadi najis. Kalau ada keruh-keruh sikit masih okey lagi, boleh pakai untuk wuduk. Apa jawab kita? Tengok hadis ni kata apa? Ini lafaz hadis. Waktu bahasa Arab kena ada dan kena peka kepada lafaz-lafaz Nabawi ni, iaitu illa ma ghalaba ala rihi, melainkan apa yang mengalahkan. Ni saya terjemahkan, melainkan apa yang mengalahkan atas baunya atau rasanya atau warnanya. Mengalahkan ni ada dua macam. Ghalabah ni ada dua, al-qahira dan ada satu al-qasira. Jadi maknanya dia mengalahkan air tu secara total, kita katakan. Sampai dah tak nampak lagi warna asal air tersebut. Kalau air ni bersih putih macam ini, dia dah masuk secara total terus warna dia jadi lain terus. Jadi warna najis tu. Lagi satu, dia masuk tetapi apa? Dia mengalahkan juga. Tapi tak secara total, nampak keruh-keruh sikit. Ada beza atau tak ada beza? Yang ni dari sudut hukum, ada beza tak ada beza? Hukum ya? Sama juga, dua-dua apa? Najis. Siapa cakap? Nabi SAW cakap ataupun disepakati oleh ulama'. Kalau hadis ni lemah, ulama' mengatakan walaupun dia berubah sikit pun, dia dah jadi apa? Najis. Baik. Sebab itu makna ghalaba. Jadi selagi tidak berubah, apa hukum air itu? Air itu bersih. Sebab tu dalam hadis perigi buda'ah tu Nabi SAW pakai. Baik. Jadi sekarang kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Ini bukan nak ekspres pasal terpaksa buat macam ini. Jadi kita nampak. Kalau boleh memang nak baca satu persatu kan. Jadi kita nak kena lihat ni semuanya baru kita nampak lah. Hadis yang keempat daripada kitab ini, iaitu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabata wa fi lafz lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu ibn Khuzaimah wal Hakim wa ibn Hibban. Maksudnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika air itu dua qullah maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam lafaz yang lain, lam yahmil lam yanjus, tidak mengandungi najis. Hadis ini diriwayatkan oleh arba'ah, yang empat. Siapa tu yang empat? Abu Sunan, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang saya yang ulang, saya yang hafal. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Nanti diterangkan siapa itu Ibn Khuzaimah. Dan juga Al-Hakim dan Ibn Hibban. Kita lihat perawi hadis ini siapa dia? Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang masyhur. Beliau adalah putera Ibn Khattab. Dan beliau masuk Islam sejak kecil di Makkah. Dan perang yang pertama diikutinya adalah perang Khandaq. Dia nak masuk perang Badar tak sempat, perang Uhud pun tak sempat pasal belum baligh. Jadi dia dapat masuk perang Khandaq. Bila berlaku perang Khandaq? Tahun berapa hijrah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, perang yang pertama dalam Islam, perang apa? Perang Badar. Tahun berapa? 2 hijrah. Lepas tu perang Uhud. Tahun berapa hijrah? Tahun depan lah. 3 hijrah. Lepas itu yang paling masyhur adalah perang perang Khandaq ini, iaitu tahun 5 Hijrah. Baik. Jadi perang Khandaq ni tahun 5 Hijrah dan dia juga dinamakan perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab, sampai ada surah dalam Quran namanya surah Al-Ahzab, Di mana Al-Ahzab tu maknanya parti-parti. Yakni kita panggil axis. Kalau kita nak panggil axis rival pun boleh, kita nak panggil ally pun boleh. Tengok macam mana kita lihatlah. Jadi semua dah combine, iaitu orang-orang Mekah dan orang-orang Yahudi kat Madinah. Semua dah combine nak once and for all nak hapuskan Nabi SAW dan orang Islam di Madinah ni. Jadi kira ni battle habislah. Jadi apa mereka buat? Mereka kumpul, mereka kepung Madinah tu. Mereka kepung. Jadi orang Madinah dah kat dalam. Jadi mereka kena tunggu nak perang dengan Al-Ahzab. Itulah Nabi SAW solat waktu malam dan apa ni doa kepada Allah SWT dengan doa yang masyhur yang kita pernah dengar juga, ya apa ni ya munzilas sahab dan sebagainya, yang menurunkan Al-Furqan, Ihzimil Ahzab dan seterusnya. Dan ketika itu musim apa? Musim sejuk, amat sejuk sekali. Baik. Jadi apa yang berlaku adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan sarana oleh Salman Al-Farisi untuk buat paritlah. Parit itu cukup besar sehingga kan orang memang tak boleh lepas, bahkan kuda pun tak boleh lompat lepas. Kuda biasa tak boleh lompat lepas. Dan itu bukan kerja senang, bukan ada traktor apa korek semua sekejap saja. Ini kena pakai tangan. Dan ini bukan tanah dekat Malaysia ke dekat Singapura atau dekat Indonesia lembut-lembut saja. Ini tempat tak ada hujan satu hal, dan tempat tu batu. Madinah tu dinama Labbatay. Labbatay tu maknanya kawasan yang berbatu, batu hitam. Kena korek pula tu. Memang penat. Baik. Tapi kerana nak selamatkan, nak pertahankan Al-Madinah, mereka buat macam itu. Jadi mereka bertahan, kena kepung oleh orang-orang kafir. Tapi apa yang berlaku? Tak payah nak berang. Allah SWT turunkan tentera lam tarawah, yang mereka kamu tak nampak, iaitu langit. Angin yang menurut. Air yang tiup, sampaikan khemah mereka apa semuanya, habis semuanya terbang. Dan akhirnya mereka lari ketakutan. Dan ada riwayat Nabi SAW campakkan debu atas mereka, Umar ramaita idh ramaita walakin Allah ramah, dan seterusnya. Jadi perang Ahzab, ada berlaku peperangan kematian? Tak ada berlaku peperangan. Tapi siapa menang? Siapa yang lari itu yang kalah lah. Yang stay itu menang, iaitu Allah SWT menangkan orang-orang Islam. Itu peperangan Al-Khandaq. Cerita bila nak habis lah. Baik, sampai kat mana kita? Abdullah bin Umar mula ikut perang Khandaq. Banyak orang yang meriwayatkan hadis darinya, dan dia termasuk perbendaharaan ilmu, masya-Allah. Abdullah bin Umar adalah mufti, adalah orang yang orang pergi kalau ada masalah agama tanya dia, banyak yang dia tahu. Dan dia antara Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Lagi satu adalah Abdullah bin Mas'ud, iaitu adalah Abdullah bin Abbas, dan satu lagi Abdullah ibn Zubair. Ini berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Abadilah, kalau bahasa Arabnya jamak Abadilah. Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada golongan lelaki setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia. Baik. Jadi beliau meninggal dunia di Makkah. Tengok, dia pun tak tinggal di Makkah, dia keluar, tak tinggal di Madinah. Lepas hijrah, dia pergi ke Makkah untuk kerana fitnah, dia tak mau campur dengan fitnah dan sebagainya. Dia lari ke Makkah. Pada tahun 73 hijrah, dan dimakamkan di Zitwa, pada pemakaman kaum Muhajirin. Zitwa di kawasan di kota Makkah. Dan kemudian Al-Hakim ini mensahihkan hadis ini. Beliau ini adalah imam besar, imam para muhaddiq, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah An-Nisaburi, terkenal dengan Ibnu Al-Ba'n. Beliau memiliki banyak karya ilmiah, lahir tahun 321 Hijrah. Beliau menuntut ilmu dan mengembara ke Iraq ketika masih berumur 20 tahun. Kemudian menunaikan ibadah haji dan berkeliling di daerah Khurasan dan sekitarnya. Beliau belajar hadis dengan cara simak, mendengar langsung kepada sekitar 2,000 syekh. InsyaAllah 2,000 syekh. Kalau umur 20 tahun, bolehlah, dah mula belajar. Kita umur 20 tahun tengah buat apa, tak tahu. Masih cari handphone baru. Baik, Ad-Darqutni, Abu Ya'la, Al-Khalil dan Al-Baihaqi serta banyak lagi meriwayatkan darinya. Jadi anak murid di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim. Dan karangan dia yang paling masyhur adalah kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab ni masyhur. Beliau memiliki banyak karya ilmiah yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, dengan disertai nilai-nilai ketakwaan dan religious. Beliau menyusun Al-Mustadrak dan Tarikh Naisabur serta yang lainnya. Beliau meninggal pada bulan Safar tahun 405 Hijrah. Ibn Hibban pula juga mensahihkan hadis ini. Az-Zahabi berkata dia adalah Al-Hafiz Allama Abu Hatim Muhammad bin Hibban Ibn Ahmad bin Hibban Al-Basti. Memiliki banyak karya ilmiah. Yang paling masyur adalah Sahih Ibn Hibban. Beliau mendengar dari ummah yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari Mesir hingga ke Khurasan. Al-Hakim dan ulama yang lain meriwayatkan darinya. Dia lah guru kepada Al-Hakim. Ibn Hibban adalah termasuk ahli fiqah dan penghafal athar, mendalami ilmu kedoktoran dan ilmu perbintangan dan disiplin-disiplin ilmu lainnya. Beliau menyusun Al-Musnad As-Sahih yang masyhur, Sahih Ibn Hibban, At-Tarikh dan Kitab Du'afa. Kitab Du'afa itu kitab lemah. Yang ini orang-orang yang lemah. Jadi kita kumpulkan perawi-perawi yang lemah. Kenapa kumpulkan nama-nama perawi yang lemah dan riwayat-riwayatnya? Supaya orang tahu orang-orang ini lemah. Jadi kalau nampak perawi ini, hati-hati hadis ni, hadis ni lemah. Tapi kalau kita mana kita tahu ni semua? Betul tak? Kita pun tak pernah, tak sanggup nak pergi tengok buku-buku ni semuanya. Tapi hari ini kita cuma sanggup dengar. Jadilah dengar. Ada kitab namanya Ad-Du'afa. Ada kitab lagi, kitab Ad-Du'afa wal Matrukin. Kitab Du'afa yang lemah-lemah dan orang yang ditinggalkan, orang tak mau pakai pun ada nama dia. Jadi ini semua demi untuk memelihara sunnah. Baik, beliau mengajar. Okay, kita habiskan ini paragraf. Beliau mengajarkan fiqah kepada umat Islam di Samarkand. Al-Hakim berkata, Ibn Hibban adalah perbendaharaan ilmu fiqah, bahasa dan nasihat, dan termasuk perawi hadis yang cerdas. Meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 354 Hijrah. InsyaAllah kita sambung lepas solat Isyak. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Yahmil qalata orang yang mensahihkan hadis ini, disahihkan oleh ini, oleh ini, oleh ini. Kerana hadis ini antara hadis yang terdapat pertikaian tentang sanadnya. Hadis dua pola ni, ada ulama yang mengatakan hadis ini lemah, iaitu ulama-ulama Hanafi ya. Dan ulama-ulama hadis ada juga yang berkata demikian. Dan ada yang mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Jadi hadis ini jadi ada perbincangan tentang hadis dua qolah ini. Antara sebabnya ulama yang mengatakan hadis ini lemah daripada sudut maknanya, kerana hadis dua qolah ini terdapat riwayat-riwayat yang bercanggah-canggahan antara satu sama lain. Ada riwayat yang berkata bahawa apabila sampai air itu tiga qolah dan seumpamanya. Jadi ada tiga qolah, dua qolah, mana satu? Itu pertama. Kedua, daripada sudut qolah itu, apa makna qolah tu? Kita tak tahu apa tu qolah. Jadi, dan bagaimana kita ni sekarang tak tahu apa tu qolah, dan Nabi SAW boleh cerita pasal dua qolah, maka dia tidak mengandungi najis. Dan kalau benar-benar benda ini sahih daripada Nabi SAW, qolah itu, unit qolah itu mesti dikenali oleh umat Islam. Kemudian qolah daripada satu negeri pun lain. Mereka tahu qolah juga. Tetapi qolah untuk orang Dimash, Damsyik lain. Untuk orang Mesir lain pula qolah dia. Orang Ibnu apa ni Bani Hajar lain pula, macam-macam. Jadi mana mungkin ini datang daripada Nabi SAW? Mesti unitnya, kalau betul datang dari Nabi SAW, adalah unit yang mahfuz, yang dihafal, yang diketahui oleh orang ramai. Maka barulah boleh dijadikan hujah. Itu antara hujah-hujah orang yang menolak hadis ini. Dan telah kita terangkan siapa mereka, iaitu ulama-ulama Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan hadis ini, bagaimanapun, disahihkan oleh ulama-ulama hadis yang kita sebutkan tadi, dan sebenarnya ramai lagi ulama hadis. Kita tak mau cerita panjang-panjang tentang hadis ini, pembahasannya bolehlah kita tengok dalam kitab-kitab sanad. Dan ia disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Hadis ini juga terdapat sebab keluarnya hadis ini, iaitu dalam riwayat su'ila anil ma' wa ma yanubuhu minas siba'. Ini dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Kalau kita ingat lagi Imam Nasa'i salah seorang perawi sunan yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Nabi SAW telah ditanya tentang air, wama yanubuhu minas sibak, dan mana di mana air ini didatangi oleh as-sibak, iaitu binatang-binatang buas. Dan kata-kata yanubu itu maknanya datang kemudian secara berturutan lah, berurutan. Ini banyak kali datang, datang kemudian lagi sekejap lagi, datang lagi, datang lagi. Itu maknanya yanubu. Baik. Jadi mereka bertanyakan tentang air yang spesifik, air yang tertentu. Bukan sebarang air, bukan air pribi budu'ah, bukan air laut, tapi air tertentu yang mana ada binatang-binatang buas datang ke air tersebut untuk biasanya untuk apa? Untuk minum, kadang-kadang untuk swimming pun ada. Tapi binatang yang macam mana? Binatang buas. Kenapa sahabat-sahabat tanya? Apa masalah binatang buas datangkan air? Menunjukkan mereka faham bahawa kalau binatang buas jilat air, minum air, bekas air tersebut dah tak suci lagi. Jadi ini juga dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahawa bekas daripada binatang buas, bahkan binatang buas itu sendiri adalah najis. Jadi binatang buas seperti apa? Singa dan keluarga singa dan keluarga anjing dan yang lain-lain lagi. Banyaklah. Yang penting binatang buas. Jadi dan dia memakan binatang lain, itu asal maknanya sibak. Dan dalam riwayat lain ad-dawab, yakni binatang-binatang melata yang mendatangi air tersebut. Jadi Nabi SAW ditanya tentang air macam ini, boleh pakai tak boleh pakai. Jadi kalaulah binatang-binatang buas ini, bekas binatang buas ini tidak najis, Nabi SAW tak payah jawab seperti yang dua kolah ke dan sebagainya. Dia terus cakap, apa hal dengan binatang buas? Siapa cakap binatang buas najis? Habis cerita. Tapi Nabi kata, kalau air itu dah capai dua kolah, dia tidak mengandungi najis. Apa maknanya? Menunjukkan Nabi SAW iktiraf fahaman sahabat bahawa binatang buas punya bekas itu najis. Boleh? Jadi ini dalilnya. Jadi ini satu masalah lain, kita akan sampai dalam bab anjing dan kucing nanti. Bekas kucing, bekas anjing. Tapi setakat ini kita ingat-ingatlah di dalam apa, dalam kepala kita store sikit tentang apa ni, hadis dua kolah rupanya ada sebab, iaitu ada binatang-binatang buas yang minum air ini. Jadi bila kita telah terangkan air ini atau hadis ini, sekarang kita nak faham hadis dua kolah ni. Berapa besar air, berapa banyak dua kolah? Apakah dua kolah ni unit untuk saiz besar, ataupun dua kolah ni untuk apa tu, untuk apa dipanggil tu, untuk segayung ke dua gayung dan sebagainya. Jadi kata ulama daripada kalimat kolah tu lah, ni pun tak boleh panjang-panjang. Ada kata kolah tu apa yang diangkat. Hatta idha aqallat sahaban fiqalan suqnahu li baladin mayt. Hatta idha aqallat sahaban, apabila itu maknanya itu qallat itu maknanya dia yang ringan, kolah tu yang ringan. Dan satu kalimat lagi qalla daripada makna yang diangkat. Jadi mereka biasa angkat dengan satu bekas. Bekas itu kalau dah dua kolah, itulah dua kolah. Cuma kita tak pernah nampak kolah tu macam mana zaman Nabi SAW. Baik. Jadi oleh kerana itu terdapat perbahasan ulama tentang apa tu dua kolah. Pendekkan cerita. Mereka mengatakan saat dua kolah itu, kalau kita tengok perigi, dia adalah sebesar 1/4 hasta persegi dan dalam. 1/4 hasta. Tahu hasta? Ini saya agak-agak je lah. Hasta daripada sini sampai sini. Tapi kalau yang gila jual kain kat Gelang, dia sampai bahu. Kalau orang Arab, hasta zira' ni sampai siku. Jadi ini satu hasta, campur suku lagi lah. Campur suku. Saya agak-agak 1 meter. 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter dalam. Jadi macam satu macam tempat kita punya washing machine, lebih kurang gitu je besar dia. Dalam air banyak macam itu, itulah air dua kolah. Itu juga 500 ratlet ataupun 500 ratel. Dalam kitab kata liter bukan liter. Jadi berapa agak-agak tu? Banyak berapa liter tu? Mana lagi bagus? Kita taksirkan dua kolah itu dengan Dengan volume dia ke ataupun dengan size dia? Siapa tahu? Dengan apa? Volume. Kalau orang memang belajar sains ni semua, memang volume lagi tepat lah kata orang tu kan. Tapi kalau praktikal, awak pergi dekat apa ni, dekat kampung ataupun dekat padang pasir ataupun dekat mana ada kolam-kolam, dekat Sahara Desert, awak boleh agak ke volume dia? Awak akan tengok dia punya apa? Dia punya saiz perigi tu. Dekat sini faedahnya kita tahu apa? Kita tahu saiz. Jadi kita tengok agak-agak 1/4, 1 meter. 1 meter dalam dia, kita seluk-seluk ke apa? Oh, 1 meter juga. Ini dah 2 kolam. Baik. Jadi itu saiz hadis 2 kolam. Jadi Nabi SAW kata kalau hadis dah sampai 2 kolam, dia tidak mengandungi najis. Kenapa? Siapa faham? Maknanya siapa yang baca boleh faham. Sebenarnya orang Arab faham bahawa maknanya kerana dia telah menjadi air yang banyak, kerana dia adalah air yang banyak, dia dah tak mengandungi najis. Sehinggakan najis kalau masuk ke dalam air yang sebanyak 2 kolah atau lebih ini, dia tidak memberi pengaruh, tak beri kesan kepada air tersebut. Itu dia. Baik. Jadi sebab itu dia tidak najis. Tetapi kalaulah air yang 2 kolah ini, yang banyak ini, masuk ke dalamnya najis, kemudian dia memberi kesan kepada air ini, maka kita nak pakai hadis 2 kolah ke? Ataupun kita nak pakai hadis yang sebelumnya? Kita kena pakai hadis yang sebelumnya, ayat itu telah berubah salah satu daripada sifatnya. Baik. Satu lagi perkara tentang hadis ini, apabila air 2 kolah dia tak mengandungi najis, itu adalah mantuknya. Yang ini daripada lafaz ni, itulah dia. Air 2 kolah equal tak najis. Kalau mafhumnya yang tak dicakap, yang opposite dia apa dia? Air bawah daripada 2 kolah. Air 1/2 kolah, 1/3 suku kolah, 1/2 kolah. Air ini kalau kena najis, najis ke tidak? Najis lah. Ini namanya apa? Mafhum. Mafhum adat, mafhum daripada sudut bilangannya. Ini juga pembahasan dalam usul fiqh tentang boleh tak kita gunakan mafhum-mafhum ni. Mafhum ni ada 10 kan? Mafhum adat, mafhum sifat, mafhum istisna, mafhum laqab, mafhum zaman, mafhum waqt, macam-macam mafhum ada. Baik, yang penting awak mafhum sudah, faham. Kita mafhum maknanya apa? Faham sudah. Jadi mafhum ni tak disebutkan. Okey. Tak disebutkan secara lafaz, secara direct, tapi boleh kita faham daripada lafaznya. Dan kadang-kadang kita boleh gunakan, kadang-kadang kita tak gunakan. Itu pembahasan lain. Baik, jadi hadis ini jelas menunjukkan tentang iktibar 2 kolah. Kalau kita katakan hadis ini sahih, dan insyaAllah kita nak pakai hadis ini sahih. Jadi dalam pembahasan kita, hadis ini kira hadis sahih lah. Baik, jadi sekarang kita dah ada 3 hadis kat depan kita. Ada 3 hadis ya, kita dah baca. Yang pertama, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu bersih, la yunajisuhu syai'. Tidak ada yang menajiskannya. Tapi ini hadis untuk air apa? Air perigi budha'ah. Agaknya air perigi budha'ah aja yang tak akan apa? Tak akan kotor. Kenapa? Mungkin air dia banyak. Jadi kita kena check. Berapa besar perigi budha'ah ni? Jadi kita tak boleh cek pasal perigi dia tak ada lagi. Tapi alhamdulillah Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, dia pernah bersinggah kat Madinah. Dia pergi cari perigi budha'ah ni. Dia jumpa dan dia pergi ukur. Dalam kitab dia Sunan Abu Daud, saya pernah baca, dia ukur pakai kain selendang dia tu. Dia pakai kain tu lebih kurang sehasta lah juga. Jadi dia kira dia punya lebar dia sepanjang 6 hasta. Kira besar. Dan dia punya dalam tu, dia pernah tanya kan, kalau apa ni, kalau air pasang sampai atas lah, sampai sepenggak para surang. Kalau air cetek sampai dekat bawah aurat, dia kata bawah lutut. Jadi air dia kadang pasang, kadang cetek. Jadi itu perigi budha'ah. Jadi agak dah 2 kolah ke belum? Confirm dah lebih daripada 2 kolah. Sebab tu ada apa ni, kain haid dan apa semuanya, dia tidak menjejaskan. Baik. Jadi itu hadis perigi budha'ah satu, dan kita ada lagi satu hadis yang dipertikaikan sanadnya, betul tak? Iaitu hadis yang berkata air tak air itu suci, tidak najis, melainkan ia dikalahkan oleh apa? Oleh rasanya, baunya dan warnanya. Dan ini telah kita katakan juga sahih daripada sudut sanad ke makna ya. Daripada sudut maknanya sahih. Di, bahkan ini adalah ijma'. Jadi maknanya air itu kalau sebanyak macam mana pun, besar swimming pool pun, kalau berubah salah satu daripada sifat ini, apa hukum air tersebut? Airnya tetap najis. Baik, dan kita ada hadis yang ketiga ni, iaitu hadis dua kolah. Hadis dua kolah, maknanya air kalau dah dua kolah, dia tak akan mengandungi najis. Sebab dia banyak. Dan kalau kurang, maknanya dia sedikit. Jadi kita nak tengok tiga perkara ni. Jadi sekarang isunya adalah air-air ini. Kalau kita lihat air-air ini, jenis air daripada mana? Daripada langit ke? Air yang mengalir ke? Ataupun air yang mana? Air yang kat muka bumi. Ini semua adalah air yang jenis kan? Di atas muka bumi. Dan inilah biasa yang kita cari bila kita nak air. Betul tak? Kalau tak hujan lah. Kalau laut pun jauh dari tempat kita, inilah air. Jadi kita kalau nak ambil wuduk, nak sembahyang ataupun nak mandi, okay. Sekarang kita jumpa satu bekas air, yakni dari atas tanah, atas bumi. Nak pakai ke tak nak pakai? Nampak binatang buas ada, nampak mungkin ada najis kat dalamnya, ataupun tak ada apa-apa terus. Bagaimana kita nak gunakan? Jadi daripada hadis-hadis ini kita dah dapat gambaran bagaimanakah yang kita perlu lakukan. Jadi jelasnya adalah balik kepada dua perkara, sama ada berubah air tersebut ataupun tidak. Dan satu perkara lagi adalah air itu banyak ataupun tidak. Jadi dua perkara ni kita kena tahu juga kalau kita ambil hadis dua kolah. Nah, jadi kita sambung pembahasan air yang masuk ke dalamnya najis. Telah kita terangkan tadi kalau yang masuk di dalam air tersebut bukan najis, susu dan sebagainya. Apa jadi dengan air tersebut? Najis atau tidak? Tidak najis. Tapi boleh pakai untuk wuduk ataupun tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia dah tak, dia dah tak tahur, dia tak tahur, dia jadi tahir. Dia suci tapi tak boleh mensucikan. Sebab yang kita, yang dibenarkan kita menggunakan yakni air untuk kita gunakan adalah air yang suci mutlak. Ini istilah kita. Dan kita dapat istilah ni daripada mana? Daripada hadis-hadis tadi. Mula-mula hadis laut, ingatlah. Wa tahuru ma'uhu, yakni tahur, suci mensucikan. Dan hadis-hadis tadi semuanya sebut tahur-tahur. Dan juga ia semua berasal daripada lafaz Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit air yang suci. Jadi itu menunjukkan bahawa air yang mensucikan itu sajalah kita boleh gunakan. Adapun bila dah berubah dengan sabun, dengan kapur, dengan susu dan teh dan kopi dan sebagainya, hukum air tersebut adalah menurut apa yang merubah airnya. Hukum air tersebut mengikut apa? Ikut benda yang mengubahnya. Jadi kalau dia dah berubah warna, rasa dan dan baunya mengikut susu, kita hukumkan dia sebagai apa? Air susu. Boleh tak gunakan air susu untuk berwuduk dan sebagainya? Jawabnya tak boleh. Dan kita namakan daripada istilah fiqh, air ni air tahir. Yang ini masyhur digunakan oleh ulama. Ada pun ulama yang mengatakan air cuma ada dua bahagian saja, iaitu air tahur dan air najis. Maka mereka tak anggap ni sebagai air pun. Tak masuk dalam pembahasan air yang digunakan. Dan mereka juga sama dengan orang yang mengatakan air ni tahir saja, di mana air ni tak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi akhirnya sama dua-dua pendapat. Yang bagikan air pada tiga, yang bagikan air pada dua, in the end sama juga. Sebab tu kita jangan bincang pasal air tiga, air dua, air dua macam. Jadi kita hormati kalau kitab-kitab Syafi'i, kalau orang nak ajar ke, ataupun kitab mana dia kata air bagi pada tiga, okey, no problem. Baliknya sama, praktikalnya sama juga. Semua kata air susu tak boleh pakai, air teh tak boleh pakai, air vina tak boleh pakai. Semua boleh ni? Boleh minum. Dan satu hal lagi tentang yang mengubah air ini. yaitu najis. Nah, ini pembahasannya. Sekarang datang najis masuk ke dalam air. Jadi sama ada najis itu merubah air tersebut ataupun dia tidak mengubah air tersebut. Kalau dia tidak mengubah air tersebut, apa hukum air? Suci lah. Dalilnya daripada tiga-tiga hadis mengatakan air itu apa? Air itu bersih. Minta maaf, sekurang-kurangnya dua hadis. Dua hadis, hadis pertama dan hadis yang kedua. Adapun hadis ketiga, dia ada pembahasan sikit. Baik. Dan kalau dia merubah air tersebut, najis datang ke dalam air dan dia merubah air tersebut, maka jelas juga ia adalah najis. Sekarang kita balik kepada hadis yang ketiga ni, iaitu hadis dua kolam. Kalau yang masuk ke dalam ataupun air yang masuk dalamnya najis itu adalah air yang sedikit. Air yang sedikit seperti dalam satu botol, dalam satu cawan atau kat rumah, kat bilik air, satu baldi. Masuk je najis dan tidak mengubah salah satu daripada sifatnya. Tidak mengubah salah satu daripada sifatnya. Warna pun tak berubah, rasa pun tak berubah, bau pun tak berubah. Apa hukum air dalam baldi ini? Suci ke tak suci? Kenapa suci? Sebab tak berubah. Jadi awak pakai hadis tu, awak macam mana awak buat dengan hadis dua kolah? Hadis air tu dah bawa daripada dua kolah, kurang dua kolah. Awak pakai hadis ni, awak tak pakai hadis dua kolah. Kita pakai hadis pun dua kolah ni, hadis sah, hadis sahih. Jadi macam mana? Sebab itu datang pendapat yang masyhur daripada ulama-ulama mazhab, iaitu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, dan juga mazhab Imam Ahmad dalam satu riwayat daripadanya. Mereka-mereka ni mengatakan bahawa kalau air itu sedikit, walaupun tak berubah apabila terkena najis, walaupun tak berubah apabila terkena najis, ia tetap najis. Apa dalilnya? Dalilnya dua kolah. Hadis dua kolah. Awak nak marah dia orang? Tak boleh. Hadis ini hadis sahih. Enam. Jadi hadis dua kolah yang membuat mereka mengatakan ia najis dan tak boleh digunakan untuk berwuduk atau mandi. Dan mesti dibuang lah. Nak cuci kereta tak tahu boleh tak boleh lah. Adapun dalam mazhab Hanafi, mereka ada penerangan, penjelasan sendiri tentang air yang banyak ataupun air yang sedikit. Air yang banyak dan air sedikit pada mereka bukan ikut hadis dua kolah, tapi ikut apa? Ikut banyak-banyak lah. Banyak tu ikut bahasa banyak. Jadi air banyak kata mereka, kalau kita tepuk dekat hujung air tersebut, ombak dia tak sampai ke hujung lagi sebelah. Faham eh? Itu banyak lah tu. Tapi kalau kita tepuk sini, dia pergi sana, dia bergoyang sampai ke sana, itu maknanya air tu, air tu apa? Sikit. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, banyak betul tak? Betul banyak. Jadi mazhab Syafi'i, dua kolah. Dua kolah kita dah tahu, satu meter, satu meter, satu meter. Baik, tentang pendapat mazhab Hanafi ni, kita tahu mereka tak gunakan hadis dua kolah ni sebab apa? Pada mereka hadis ni lemah. Jadi mereka terpaksa balik kepada pada pendapat lah, pada akal, pada kias. Baik, tapi boleh tak kita gunakan pendapat mazhab Abu Hanifah ni? Kuat ke tak kuat? Tepuk sini, dia tak bergerak sana, tu banyak lah tu. Jadi kalau air swimming pool, ya nanti awak bas push pun apa semuanya, kat sana tak apa? Tak bergerak punya. Boleh kita pakai? Daripada sudut sains atau matematik, tak boleh pakai pendapat mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Sebab Imam Abu Hanifah hanya mengambil apa? Panjang aja, dia tak mengambil dalam. kemungkinan perigi, macam perigi buta'a tu, mungkin 1 meter ataupun lebih sikit. Tapi air dia banyak, lagi banyak daripada air swimming pool. Dalam, sebab dia berdalam. Kawan tepuk sini, jalan di sana, flash, bahkan air akan tumbah kali terkeluar. Takkan air ni awak kata sikit, air yang swimming pool, yang cuma untuk baby pool aja, wedding aja. Tapi jauh, masa tepuk kali ni tak sampai ke sana, awak kata air tu banyak. Mana lagi banyak dari sudut quantity volume, dari sudut matematik ya? Air yang dalam tu lah lagi banyak, walaupun dia tak lebar. Jadi menunjukkan bahawa itu mengikut akal, kita jawab pula dengan akal, tak boleh pakai pendapat ini. Jadi yang lebih tepat daripada sudut akal adalah volume, dan volume ada nas pula daripada asar, daripada hadis, iaitu dua kolah. Jadi patut kita pakai dua kolah daripada pakai akal semata. Baik, kurang-kurangnya kita dah faham bagaimana ulama keluarkan pendapat. Baik, sekarang sampai kepada mana pendapat yang lebih kuat. Mana pendapat yang lebih kuat? Nah. Oh, kita belum sebutkan pendapat kedua. Tadi pendapat siapa? Pendapat jumhur lah, Syafi'i, Hanafi, dan juga satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Satu pendapat lagi adalah pendapat Imam Malik. Pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nama-namanya ada dekat sini. Abu Hurairah, perawi-perawi tadi kan? Muka surat 40, kalau yang pakai kitab ni, muka surat 40. Jadi dalam Al-Muhalla, paragraf yang 1, 2, 3 tu, Ibnu Hazm berkata, sesungguhnya pendapat itu diriwayatkan dari Aisyah, Ummul Mukminin, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Hussein bin Ali bin Abi Talib, Maimunah Ummul Mukminin, Abu Hurairah, perawi hadis-hadis tadi, Hudzaifah bin Al-Yaman, Al-Aswad bin Yazid, Abdul Rahman saudaranya, Ibnu Musayyib, Ibnu Abi Layla, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, dan Al-Hasan Al-Basri, serta yang lain-lainnya. Nak tambah lagi bolehlah, banyak. Banyak rupanya pendapat-pendapat yang mengatakan, walaupun air itu sedikit dalam cawan ni, kalau masuk najis, tapi tak berubah salah satu daripada sifatnya, boleh pakai. Dia tidak najis. Kalau kita nak dengar nama 4 mazhab, Imam apa? Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Yang lain-lain ada ulama sahabat, ada ulama tabi'in, dan lain-lain lagi. Dan yang bagusnya, perawi-perawi yang ni, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, dua kolah tu sendiri, dia sendiri kata apa? Dia kata, kalau bawa dua kolah pun tak apa? Tak ada. Jadi, apa dalil mereka? Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama adalah hadis-hadis yang kita baca tadi. Hadis pertama dengan hadis kedua, bahkan dengan hadis ketiga sekali. Macam mana? Sebab Nabi SAW kata air itu bersih, suci. Dan dalam riwayat lagi satu, air itu bersih, tidak ada yang menajiskannya. Melainkan apa? Melainkan berubah sifat. Dan hadis dua kolah pun kita boleh pakai juga. Nabi cuma cakap kalau air dah sampai dua kolah, dia tak najis. Nabi tak cakap kalau bawa dua kolah, dia najis. Baik, kalau air banyak tak najis, okey. Air kecil sikit, najis. Itu Nabi cakap ke tak cakap? Tak cakap, tapi kita faham. Dan dalam pendapat mereka, mafhum ini tak cukup kuat untuk mengalahkan apa? Mengalahkan yang apa ni, dalil-dalil yang lebih nyata. Dan mereka mengatakan bahawa apabila Allah SWT menyifatkan air itu, in wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit itu air yang tahur, yang suci, maknanya itulah sifat air. Selagi mana dia tidak berubah, sama ada dia banyak ataupun sedikit. Lagi sekali, sama ada dia banyak ataupun sedikit. Dan satu lagi daripada sudut akal pula dalil mereka yang mengatakan air sedikit ni jika tak berubah dengan najis tadi, ia tetap suci. Kerana sekarang air ini yang masuk najis ni tapi tak berubah kan. Sekarang kita yakin ke kita was-was bahawa dia najis? Kita yakin ke kita was-was air ini yang ada berapa titik air kencing misalnya najis atau tak najis? Kita yakin ke tak yakin? Tak yakin. Dan kalau tak yakin, kita mesti balik kepada asal yang yakin. Apa asal yang yakin? Air itu apa? Asalnya sebelum dia masuk najis apa dia? Dia suci. Jadi kita kena balik kepada yakin. Itu merupakan sebuah kaedah yang besar, iaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tak boleh dihilangkan dengan syak dan ragu-ragu. Balik kepada asal. Ini kaedah yang penting. Namun demikian, taruhlah dalam satu botol air kencingnya setengah botol. Tak maaf lah sepakai ini. Ataupun lagi banyak sikit lah. Tak ada apa-apa yang berubah. Ini jenis tak makan, tak minum. Ini makan glukos pun apa agaknya kan. Jadi tak ada warna, tak ada bau, tak ada apa. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Ha? Tak boleh ikut pendapat mana? Ikut pendapat jumhur, yakni Syafi'i, Hambali dan apa tu Hanafi, memang tak boleh lah pasal air sikit. Ikut pendapat yang kedua tu, yang kata air sikit pun tak apa-apa selagi tak berubah, boleh pakai tak? Mereka kata boleh kan? Selagi tak berubah. Mereka tak cakap tak. Tak lebih daripada air, mereka tak cakap lagi banyak. Tak cakap. Asalnya kalau kita nak faham, maknanya mereka akan katakan tetap boleh asal tak berubah saja. Tapi daripada sudut akal, kamu mesti macam tak nak pakai lah. Saya tak. Di sini, walau alam syaitan sempat nak kaji, tapi Syekh Al-Tamin Rahmat Allah telah mensyarahkan. Dia kata, kalau dalam beberapa keadaan, najis yang masuk dalam air yang sedikit itu agak banyak. Jadi kita tak boleh terus pakai, mengikut pendapat yang kata boleh pakai. Tapi kita kena takdirkan. Daripada sudut apa, dia boleh mengalahkan air itu ataupun tidak. Daripada sudut biasa, kalau dia boleh nampak bau, dia boleh apa semuanya, dia akan mengalahkan atau tak mengalahkan. Jadi kita kena takdirkan lah. Sukunya ke, setengahnya ke dan sebagainya. Kalau agak-agak banyak, dalam hati kita, kita rasa ini dah najis, maka kita tak sepatutnya tak sepatutnya pakai, tak sepatutnya mandi dengan dia, tak sepatutnya minum. Apa pendapat awak tentang pendapat ni? Bagus tak bagus? Bagus. Rasa bagus. Walaupun tak ada apa-apa, tapi ijtihad yang sesuai dengan maksud syariat. Apa maksud syariat? Pakai air sembarang, jangan kisah, head care je. Kita mesti raga, jangan takut kotor. Ataupun mesti bersuci dengan air yang suci. Syariat nak suruh kita cuci bersih ke ataupun cuci tapi janji cuci walaupun tak bersih? Dia nak kita bersih. Dan ikut pendapat ni, bersih atau tak bersih, kalau kita pakai atau ni kalau kita tak pakai, maknanya kita akan selamat, kita akan bersih. Jadi itulah sepatutnya. Jadi dari situ kita hati-hati. Tapi kalau setitik dua titik, kita kat sini air banyak, air daripada paip betul tak? Tak payah pergi angkat air apa semuanya. Zaman dahulu kalau kita tengok keadaan tu, air sikit dalam baldi, air sikit dalam perigi, dah tak boleh pakai, kena buang semuanya. Menyusahkan atau tak menyusahkan? Tak menyusahkan. Ha, ni kita cakap pasal kita tengah senang. Sekali orang ration kita punya air, alamak, ada najis, pakai juga. Ha, ikut mazhab ni. Ha, itu je ikut suka-suka, tak boleh. Tapi sekarang kita nak pakai sebab ada. Sebab kita tahu dalil. Boleh pakai tak boleh pakai? Boleh, daripada kita buang mazhab. Setitik dua titik tak ada apa-apa. Baik. Sebagai tambahan, dan nak dekat habis ni. Kalau yang masuk dalam air yang sedikit, air yang sedikit ni, dia sama ada yang masuk dia adalah yang berbentuk air, liquid, cair. Kita dah kasi contoh tadi. Darah contohnya. Betul tak? Darah masuk walaupun sedikit, apa akan berlaku? Biasanya dia akan berubah. Boleh pakai atau tak boleh pakai? Awak nak pakai volume ke nak pakai sifat? Pakai sifat. Dalil? Dalil hadis. Ha, nampak? Jadi kita tahu bila kita nak pakai sifat dan bila kita nak pakai volume untuk berhati-hati. Bila dah ada sifat yang berubah aja, okey kita tolak. Dan kadang-kadang yang masuk itu najis yang berbentuk solid. Betul tak? Dan solid ni pun ada dua macam. Satu masuk, dia terus apa? Dia terus dissolve. Ha. Yang itu, dan satu lagi solid yang masuk, dia tak akan dissolve, dia akan kita kacau. Kalau yang masuk solid dan dia dissolve, najis ke tak najis? Najis lah. Kalau yang masuk, dia tak dissolve, dia akan kita kacau, kita angkat cepat-cepat. Tak berubah pun sifat, najis ke tak najis? Tak? Tak najis. Faham eh? Ha, taruhlah ada bangkai termasuk ke, bangkai tikus ke apa, cepat-cepat kita angkat. Tak berubah apa-apa, boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai. Alhamdulillah. Satu lagi masalah. Cakap pasal lain. Kita lihat hadis yang kedua. Hadis Abu Umama Al-Bahili tadi. Nabi SAW ataupun yang dijemaahkan oleh ulama, air itu tidak najis sehinggalah ia dikalahkan. Yang najis mengalahkan apa dia kata kat situ? Rehoho kan? Iaitu baunya, rasanya dan warnanya. Dan kitanya problem biasanya dalam bab apa? Warna lah. Kadang tak ada warna, iaitu tak nampak. Dan kadang-kadang rasa. Tapi siapa nak pergi apa? Rasa kan air semua. Tapi itu antara hikmah. Wallahu alam, sebagai ulama katakan hikmah kenapa kita mula berwudu dengan apa? Komo-komo dah masuk. Dah rasa. Ini kalau ada lain macam, bau lain macam, bau bangkai, oh, kita dah stop. Bagaimanapun, itu dua masih boleh lagi. Sekarang bau. Ada pun yang dua tadi, warna dan rasa, ulama sependapat bahawa kalau berubah saja, walaupun sedikit tadi kita katakan, dia najis. Ada pun bau ni, ada dua kemungkinan. Satu, bau itu, iaitu bau najis itu, disebabkan najis yang memang jatuh dalam air. Satu lagi adalah, bau itu disebabkan najis yang bukan dalam air, tapi di tepi air. Mungkin atau tak mungkin, perigi, ataupun macam apa ke, apa tu, lopak ke, ada bangkai kambing mati misalnya, bau dia serap masuk dalam apa? Masuk dalam air. Dan dia memang sebelah betul-betul. Satu lagi, kambing mati lagi sekali, bangkai eh, jauh sikit, tapi bau dia sampai ke mana? Ke air perigi tadi. Jadi yang penting, bau berubah atau tak berubah? Bau saja berubah, betul tak? Dalam semua keadaan bau berubah. Apa hukum air? Air warna tak berubah, rasa tak berubah, tapi bau. Air dia dah bau. Ha? Satu lagi, satu najis tu masuk dalam, tak berubah lain-lain melainkan bau dia saja. Okey, satu lagi, bangkai tadi kat tepi air. Tepi air. Lain tak berubah, cuma baunya saja berubah. Satu lagi, bangkai tu dekat luar. Jauh sikit daripada air tersebut. Lain pun tak berubah, tapi bau tetap berubah. Dalam semua situasi, bau tetap berubah. Apa hukum air dalam tiga-tiga situasi ini? Air tetap boleh gunakan. Kenapa boleh gunakan? Hilangkan najis tu. Baunya ada, bau tak boleh hilang. Bau, yang bau tu najis apa? Najis. Bangkai. Dekat luar perigi. Sekarang kita ambil satu-satulah eh. Sekarang ni najis kat dalam perigi. Kambing mati dalam perigi. Bau. Lain pun tak berubah, bau je. Boleh pakai tak boleh pakai air tu? Tak boleh lah. Siapa cakap tak boleh? Mengikut ijma' bahawa apa? Dia telah berubah salah satu dari sifat dia. Dia bukan mesti tiga-tiga sekali tau. Satu cukup. Kita dah katakan bab warna, bab rasa kalau berubah, semua ulama' sepakat bahawa bila dia berubah, dia najis. Sekarang kita tinggal bab apa ni? Bab bau. Kalau najis kat dalam air, bau saja berubah, najis atau tak najis? Najis. Dalilnya balik pada tadi lah. Sebab dia dah dekat dalam. Sekarang dia dekat tepi, melekat dengan air lah. Dia bukan kat dalam, kat tepi. Tepi je. Bau saja berubah, apa hukumnya? Okey, baik. Ulama mengatakan najis juga. Walaupun tak kena, najis juga. Dah berubah bau. Balik kepada hadis tadi. Hadis sama juga. Mana dia orang pakai lain benda, dia pakai hadis juga. Sekarang kambing mati dekat luar, jauh sikit. Tapi macam mana angin tiup kuat, dia tak macam mana dia dah berapa ni, dah bersatu dengan air tu, bau juga. Ha, boleh pakai tak boleh pakai air? Ha? Pun tak boleh juga. Sebab apa? Bau dalil tu. Ha, dalam hal yang ketiga ni, ada ulama cakap macam mana yang awak cakap, alhamdulillah. Bau apa? Najis, balik pada asal. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak najis. Sebab dia apa? Dia bau dari luar. Sebab adanya kesan kepada mengubah kanan. Ini bukan cakap main-main ni. Air perigi nak kasi apa? Nak jadikan dia najis. Tak cukup kuat nak jadikan dia lah najis sebab dia jauh. Dia jauh. Di sini kita ada masalah kadang-kadang. Kita punya type tu kadang-kadang bau semacam. Betul tak? Klorin. Klorin, ini tak kisah. Bau karat ke kan. Dah lama tak tukar baik. Kadang-kadang bau najis. Saya pernah dekat Changi Prison dulu, bau najis. Seram kita nak pakai. Tak ada apa-apa warna, tak ada apa. Memang air biasa putih. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Kalau ikut pendapat, salah satu pendapat dia kata apa? Tak boleh pakai pasal dah berubah warnanya tau. Tapi kalau kita pastikan bau-bau tersebut, yakni bukan datang dari najis yang ada di dalam tangki air ke, ataupun di tepi tangki air, tapi di luar datang ke dalam. Kalau kita katakan najis juga, menyusahkan. Dah kira apa? Dah kira berat. Dan saya rasa dalam hal ini, ia tak cukup untuk mengubah sifat air yang mula-mula suci tadi menjadi najis. Jadi walaupun bau, kita masih boleh pakai sebab dia najis kat luar. Saya nak tanya satu. Ini pengalaman saya. Saya pergi ke Kelantan. Saya buka air. Air kuning. Air warna dia. Warna kuning apa? Kuning karat boleh. Kuning kuning kunyit ke? Orang Kelantan banyak pakai kunyit tak? Sampai nak minum air kunyit. Ha. Kadang tanah, kadang karat, macam-macam. Boleh pakai tak boleh pakai? Ha, kita dah faham, dah expert dah ni. Sekarang kita nak tutorial lah. Boleh pakai tak boleh pakai? Jadi, kena tanya dululah. Kuning ni disebabkan apa? Kalau kuning disebabkan coklat, disebabkan apa ke semuanya? Air tu apa? Air tu suci tapi tak boleh mensucikan lah. Kalau dah totally kuning. Melainkan, kuning tu disebabkan tempat tu, paip tu karat. Kenapa kita cakap macam itu? Sama seperti air sungai, air perigi, yang mana ia berubah bukan kerana anasir luar, tapi disebabkan tempatnya. Pokok, kayu, daun, kadang-kadang lumut apa semua berubah kan? Warna dia hijau lah, kadang kuning lah, hitam pun ada kadang-kadang. Mana kita boleh katakan tak boleh pakai air perigi tu? Kita punya perigi mana ada putih bersih macam air paip, new water. Kebanyakan air perigi kotor, yang ini dia sudut warna. Tapi tetap boleh digunakan sebab dia berubah daripada asal tempatnya, lima karrihi, daripada tempat. Okay. Nah, jadi balik kepada air warna yang berubah tadi. Kalau dia bukan dipastikan daripada najis, ada bau tak? Tak ada. Jadi kita hukumkan air itu boleh dipakai atau tak boleh dipakai? Nanti lah. Kasi habis lah, jawab habis. Boleh ke tak boleh kalau dalam keadaan gini? Boleh. Rasa masih sikit. Rasa? Sikit. Air masin, kita dah katakan masin tu najis, garam najis. Garam bukan najis, kenapa tak boleh pakai? Baik, khulasahnya, dalam kita kat Singapura tak ada bab perigi, tak ada bab apa semuanya kan? Yang kita ada agaknya new water lah. Boleh pakai tak boleh pakai? Dah berubah, tak ada apa pun kita nampak. Kalau Nabi SAW bila dicakap, bila diterangkan ada darah, ada apa, bangkai anjing apa, dia kata air ni bersih. Okey, dia minum dan dia ambil wuduk. Takkan kita tak boleh minum? Jadi ni tak ada apa-apalah. Kalau awak nak cakap pasal politik dan sebagainya tu cerita lain. Tapi pada kita dah sudah hukum, boleh. Sebab tu hayat akibar ulama' daripada Saudi dah hukumkan dah lama dah. Kalau air tu boleh diproses sampai tak ada najis, ia tetap apa, ia mesti dihukumkan sebagai suci. Ya, tadi ada Ada lagi? Dia terlupa kan? Saya ambil sebanyak berapa itu, tapi fikir tempat itu memang daerah tu. Memang biasa, biasa. Ada kata masin tak macam-macam. Kaya-kaya ada macam masin-masin, tak ada apa-apa, sikit-sikit gitu tak ada. Tak ada apa-apa. Ha? Ha, baik, sekarang dah tanya ni, taruhlah kita buka baik, sekali keluar air warna biru. Bau tak ada, rasa tak ada. Warna biru, warna apa? Dak, dakwat. Rupanya budak-budak letak kat tangki, kat Singapura tak ada lah. Letak kat tangki apa? Biru. Ni pernah berlaku zaman dulu. Ada satu seorang alim ni lah, dia terawih hadis. Dia yang dipercayai, dia boleh dipercayai, hafalan bagus apa semuanya. Dulu-dulu orang terima riwayat dia. Tapi pada suatu hari dia ni nakal sikit. Waktu malam-malam kan, dia pergi dekat tempat orang apa ni ambil wuduk kat masjid tu, dia pergi letak dakwat. Bila subuh orang tak tahu ambil wuduk lah, orang pun solat. Bila besok pagi sebab asal biru-biru bah. Siapa mereka je? Perawi hadis tu. Akhirnya mereka apa? Mereka tolak riwayatnya. Bukan dia jahat, bukan dia apa, dia cuma main-main. Itu pun tak boleh pakai. Saya teringat cerita tu. Cerita pasal perawi dah settle lah. Sekarang apa hukum orang yang menggunakan air? Air dakwat. Boleh pakai tak boleh pakai? Ha? Dia bukan najis, betul. Tapi dia bersih-membersihkan, suci-mensucikan. Apa kita kata kan? Kita namakan dia air lagi ke, atau kita namakan dak? Dak buat. Sebab tu air sabun hati-hati bila awak nak mandi. Sedap aja ya. Dah sabun, sabun, sabun. Cik, tuang. Air sabun kan? Air sabun. Sah ke tak sah mandi tu? Awak mandi dengan air ke dengan air, dengan sabun? Lagi-lagi yang banyak buih punya tu kan? Jadi hati-hati. Mestikan awak mandi dulu dengan apa? Dengan air yang tak ada sabun. Kalau sikit-sikit tu tak apa lah. Masih banyak air dia. Itu tak apa. Tapi kalau dah semuanya dah air sabun, kita tuang gitu, mana boleh sah. Itu pasal kita tak gunakan air. Air suci mensucikan. Sebab itu tak boleh kita pakai air susu ataupun air teh dan sebagainya. Walaupun separuh-separuh air teh. Kenapa? Air lecak, air lumpur, air macam teh susu, boleh digunakan atau tak digunakan untuk bersuci. Cari-cari ada lopak bekas hujan kemarin. Tak ada najis, tak ada apa. Boleh tak boleh? Kenapa boleh? Sebab dia berubah. Kenapa? Tanah tu bukan pasal apa. Nampak tak perbezaannya? Dia bukan benda yang di luar. Jadi sikit-sikit kita dah dapatlah, alhamdulillah. Apa ni, khulasa tentang masalah air setakat ini. Kerana kita ada hadis lain tentang mandi dalam air yang tenang dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Yakin ke tak yakin? Air sedikit masuk najis, boleh pakai? Airnya lepas Nabi SAW angkat wuduk, sahabat gunakan. Itu bukan sahabat tak ada air lagi, bukan. Itu bab tabarruk, ambil berkat daripada bekas wuduk Nabi SAW. Itu bab, ya, tapi tu ambil berkat. Itu sebenarnya bab dia akan datang, bab mandi nanti. Sebab Nabi SAW pernah, Jabir radhiyallahu anhu sakit, Nabi SAW ziarah dia, Nabi SAW tuangkan air bekas wuduknya kat badan ataupun kepala Jabir radhiyallahu anhu. Maknanya dia boleh digunakan, tak ada pasal. Dan ada hadis lagi lah, mandi bekas daripada lelaki, perempuan, hadis Maimunah, Nabi SAW mandi dan seterusnya. Itu bab air musta'mal lah, nanti datang. Sekarang ceritanya baru bab apa? Najis ke tak najis? Lebih vital lagi lah, lebih penting lagi daripada setakat musta'mal tak musta'mal. Nah, ada soalan lain? Tak ada ya? Baik. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Sebab apa yang saya bicarakan diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga memberatkan timbangan hasanat kita di hari kiamat kelak. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim alibarakum misalul mu'minin al-mu'minan sinahul hafur al-rahim subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.